Bersuci dengan cara apa? Berwudu atau mandi bagi yang junub. Nah, berikutnya apa sih? Yang kelima. Apa yang kelima? Sudah apa? Coba Haida sebutkan. Telah masuk waktu salat. Hai barakallahu fikum. Berikutnya apa lagi, Mas Muhammad? Apa yang keenam? Hah? Apa? Istiqbalul kiblat, menghadap ke arah kiblat. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketujuh, Salman. Menghilangkan najis dari pakaian, badan maupun dari tempat sholat. Barakallahu fikum. Kedelapan, tambahi lagi, Haris. Haris. Hah? Sitrul aurat. Apa itu? Menutup. Menutup aurat. Yang terakhir, sembilan. Niat. Barakallahu fikum. Itu semua termasuk dari syarat-syarat sahnya sholat. Nah, sekarang kita masuk pada al-faslu salis. Pasal yang ketiga, yaitu pembahasan tentang arkanus sholati wahiya arba'ata asyara. Syarat apa? Pembahasan yang berikutnya adalah arkanus sholati, rukun-rukun sholat. Ya, pembahasan kita sekarang adalah rukun-rukun sholat. Wahiya arba'ata asyara, yakni ada 14. Semuanya ada 14 macam ya, rukun-rukun sholat. Pada pembahasan lalu telah disebutkan makna rukun ya, dan bedanya dengan syarat. Coba siapa yang masih ingat? Nah, Habib, kalau apa beda, apa persamaan antara syarat dan rukun? Nah, samanya apa itu? Ayo. Nah, kurang perhatian. Musa, sebutkan. Loh, tidak tahu. Ibrahim, persamaannya apa syarat dan rukun itu? Iya, kedua-duanya menentukan sah atau tidaknya sholat. Ya, artinya kalau apa syarat dan rukun itu kalau tidak ada, maka akan menyebabkan sholatnya tidak diterima, tidak sah ya. Nah, karena dua-duanya sangat menentukan ada sangat menentukan yakni diterima atau tidaknya, sah atau tidaknya sholat yang dikerjakan seseorang. Itu persamaannya. Perbedaannya di mana, Alfian? Rukun itu terjadi dalam sholat. Apa artinya? Yakni termasuk apa? Bagian-bagian dari ibadah sholat itu sendiri. Itu rukun. Dia menentukan syarat, dia menentukan sah atau tidaknya sholat dan termasuk bagian dari sholat itu sendiri. Itu namanya rukun. Kalau syarat apa tadi? Tidak termasuk bagian dari sholat, tapi di luar sholat berarti ya. Jadi sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya sholat, tapi dia bukan termasuk bagian dari sholat, atau dia termasuk perkara yang di luar sholat. Nah, itu beda dan persamaan antara syarat dan rukun. Tapi intinya adalah dua-duanya ini, baik syarat maupun rukun, maka termasuk perkara yang menentukan sah atau tidaknya sholat. Artinya, kalau rukun ataupun syarat ini tidak ada, maka tidak bisa diterima sholatnya seseorang. Tidak sah sholat seseorang. Kalau ada, maka sah sholatnya seseorang tersebut. Itu maknanya ya, pengertian secara ringkas tentang rukun dan syarat. Nah, sekarang kita akan jelaskan sedikit tentang perinciannya. Mahuwa ruknu lughatan. Apa sih yang dimaksud dengan rukun secara bahasa itu? Al-jawab, jawabannya adalah ar-ruknu lughatan janibus syai'il qawiyyi ya. Artinya rukun secara bahasa itu janibus syai'il qawiyyi. Artinya pojok pinggir sesuatu, bagian pinggir sesuatu ya, yang kokoh, yang kuat. Contohnya bangunan di sebuah rumah. Namanya bangunan itu ada bagian pinggir atau pojok-pojok ruangan. Nah, begitu. Ya, maka pojok-pojok ruangan ini namanya rukun. Ya, seperti halnya Ka'bah. Antum lihat bangunan Ka'bah itu ya. Itu ada empat pojok ya kan? Ada empat pojok. Nah, di situ ada yang disebut dengan rukun Yamani. ada rukun syami, dan kemudian ada lagi rukun yang di situ terletak adanya Hajar Aswad. Nah, pojok-pojok itulah yang disebut dengan rukun, ya, istilah secara bahasa, ya. Nah, rukun, ya, rukun itu berarti bagian pinggir atau pojok sesuatu yang kokoh, yang kuat. Itu makna secara bahasa. Wastilahan, adapun rukun secara istilah, maknanya adalah apa? Disebutkan oleh penulis, fa'arkanul ibadati, yang disebut dengan rukun suatu ibadah. Apa itu rukun suatu ibadah? Matatarokabu minhul ibadata. Ya, yakni sesuatu yang tersusun darinya suatu ibadah. Sesuatu yang tersusun darinya suatu ibadah. Artinya apa? Ibadah itu tersusun dari perkara tersebut. Ya, matatarokabu minhul ibadata. Nah, ya, sesuatu yang tersusun darinya suatu ibadah. Ya, di mana ibadah itu tidak akan ada, tidak akan terwujud kecuali dengan adanya bagian-bagian yang menyusunnya tadi. Itulah yang disebut dengan rukun. Ya, jadi rukun itu, rukun ibadah berarti sesuatu atau perkara-perkara yang tersusun darinya suatu ibadah. Ai mahiyatul ibadati allati tatarakkabu minha. Yakni sesuatu ibadah itu, bangunan ibadah itu, nah, memang betul-betul tersusun dari perkara-perkara tersebut. Nah, begitu. Wala tasihu biduniha, dan suatu sholat atau ibadah sholat tidak sah kecuali dengan rukun tersebut. Kenapa? Li'annal ibadata kullaha tatarakkabu min asya. Ya, karena sesungguhnya suatu ibadah itu semuanya tersusun dari segala sesuatu. Qauliyah, baik yang sifatnya qauliyah, ucapan-ucapan, au fi'liyah, atau sesuatu yang berupa perbuatan. Contohnya sholat ini. Sholat ini tersusun atas berbagai macam gerakan-gerakan di dalam sholat. Ya, yang mana gerakan-gerakan sholat ini terdiri atas gerakan badan maupun berupa ucapan lisan, berupa zikir-zikir, yang itu semua menyusun ibadah yang namanya sholat. Dan sholat ini tidak akan ada, tidak akan terwujud kecuali dengan perkara-perkara tadi. Maka perkara-perkara tadi inilah yang disebut dengan rukun. Paham ya? Ngerti ya? Nah, jadi rukun itu, nah, rukun ibadah berarti sesuatu yang menyusun atau yang tersusun darinya suatu ibadah. Nah, begitu. Nanti akan sebutkan apa saja itu. Nah, fa in qala qailun, maka jika ada orang yang bertanya, mad dalilu ala hadat tafsili fi mintarkibiha min syurutin wa arkanin wa wajibatin wa sunanin. Ya, fa nahnu naqra'ul qur'ana wa sunnata fala najidu hadha. Ada orang bertanya misalnya, apa dalile? Apa dalilnya? Ya. Perincian, nah, perkara-perkara yang telah disebutkan tadi, kok ada syarat, kok ada rukun, kok ada kewajiban-kewajiban, kok ada sunnah-sunnahnya sholat, dalilnya mana? Padahal kami baca Quran, baca sunnah, atau baca hadis, gak mendapati perkara-perkara tadi. Nah, begitu. Ini kan buatan orang berarti. Apakah ini gak bid'ah? Begitu ya. Misalnya ada orang bertanya seperti itu. Ya, apa dalilnya? Kok ada yang disebut dengan rukun sholat, sunnah-sunnahnya sholat, syarat-syarat sholat, wajib-wajibnya sholat? Mana dalilnya? Kami enggak dapati dalam Quran, enggak dapati dalam hadis, Rasulullah juga enggak pernah ngajarkan seperti itu. Loh, kok ada seperti itu? Mana dalilnya? Ah, begitu. Ya. Apa ini bukan bid'ah? Begitu. Pertanyaan ini, ikhwani azani wa azakumullah, banyak ditanyakan orang. Sama seperti kalau kita, ya, membahas tentang tauhid, ada yang disebut tauhid rububiyah, ya, uluhiyah, dan asma wa sifat. Iya, tiga macam itu pun ditanyakan sama orang, mana dalilnya? Apa Rasulullah pernah ngajarkan tauhid ini, tauhid ini, tauhid itu, begitu? Ya, apakah ini tidak mengada-ada? Nah, apa jawabannya coba? Fal jawab, maka jawabannya adalah annal ulama'a rahimahullahu ta'ala tattabi'un nususa wastahlasu minha hadhil ahkam. Ketahuilah bahwa sesungguhnya para ulama sejak zaman dahulu, ya rahimallah, semoga Allah merahmati mereka semua. Mereka itu mempelajari dalil-dalil, memperhatikan dalil-dalil, ya, memperhatikan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang hukum-hukum berbagai perkara. Dari situ kemudian apa? Disimpulkan, dari situ dikumpulkan, wara'au anna nususa tadulu alaiha. Dan setelah dikumpulkan dalil itu, maka mereka punya kesimpulan, punya pandangan, ya, bahwa dalil-dalil yang ada menunjukkan perkara-perkara yang telah disebutkan, yaitu tentang apa itu syarat-syarat. Berarti ada syarat namanya syarat sholat, ada yang namanya sunnah-sunnahnya sholat, ada yang namanya wajib-wajibnya sholat, ada yang namanya rukun-rukun sholat. Semuanya itu dikumpulkan dengan dalil-dalil yang ada setelah adanya penelitian, perhatian, akhirnya disimpulkan. Begitu. Ya, bukan mengada-ada, tetapi berdasarkan penelitian terhadap dalil-dalil yang ada dalam masalah hukum-hukum ibadah ini. Fa'allafuha min ajli taqribil ilmi li talibil ilm. Oleh karena itu para ulama kemudian menyusunnya, ya, menentukannya. Oh, ini termasuk syurutus shalah, syarat-syarat salat. Oh, ini termasuk arkanus shalah, rukun-rukun salat. Oh, ini termasuk wajibatis shalah, yakni kewajiban salat. Oh, ini termasuk sunanus shalah, sunah-sunahnya salat. Semuanya berdasarkan apa tadi? Berdasarkan apa? Dalil-dalil, ya. Dalil-dalil yang ada, bukan ngawur, bukan asal-asalan, begitu. Nah, setelah itu disimpulkan, fa'allafuha, lalu mereka menyusunnya, min ajli taqribil ilm, ya, dalam rangka untuk apa? Mendekatkan pemahaman, dalam rangka untuk memudahkan pemahaman tentang suatu ilmu, li talibil ilmi, untuk siapa? Yang diperuntukkan bagi para santri, para penuntut ilmu, begitu, ya. Maka berdasarkan penelitian mereka, maka disimpulkan, oh ternyata perkara ini masuk dalam bagian rukun-rukun sholat. Oh, ini masuk syarat-syarat sholat. Oh, ini masuk wajib-wajibnya sholat. Oh, ini masuk sunnah-sunnahnya sholat. Paham ya? Nah, seperti itu. Maka semua itu disusun dalam rangka apa tadi? Litaqribil ilm. Untuk mendekatkan ilmu atau untuk memudahkan pemahaman, li talibil ilmi, bagi para santri, para penuntut ilmu, begitu. Sama seperti misalnya, kok ada ya ilmu fiqih, ada ilmu mustalah hadis, ada ilmu tafsir, ada ilmu tajwid, dari mana asalnya itu? Nah, begitu ya. Pada zaman Nabi padahal belum pernah seperti itu misalnya. Bukan berarti tidak ada, ada dari dulu. Hanya saja, na'am, oleh para ulama kemudian disusun, dirapikan, dibikin, ya, untuk memudahkan pemahaman bagi para santri yang belajar ilmu-ilmu agama ini. Begitu. Itulah tujuannya. Na'am, ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala dalam syarah, dalam Syarhul Mumti' 'ala Zadil Mustaqni. Ya, nah, ketika menjawab pertanyaan Bu Syekh, apa ada itu syarat sholat, rukun sholat, mana dalilnya, begitu. Kan dulu gak ada di zaman Nabi, kita baca Quran, baca hadis, gak ketemu seperti itu. Ya, gak ketemu. Semua itu adalah berdasarkan apa lagi? Penelitian. Berdasarkan penelitian yang terus menerus. Misalnya kalau antum ngajar ya, kawan, jadi da'i, bertahun-tahun mengajar suatu kitab misalnya, bertahun-tahun mengajar suatu apa pelajaran misalnya, maka lama-lama paham. Dari situ bisa disimpulkan, oh berarti kesimpulannya begini, begini, begini. Nah, seperti itu. Termasuk ilmu nahwu, ilmu tajwid, mustalah hadis, dan sebagainya. Semua berdasarkan pengalaman, nah, dari dalil-dalil yang ada, sehingga disimpulkan untuk memudahkan pemahaman bagi para santri atau orang-orang yang mempelajari agama ini. Nah, itulah jawabannya. Fal aula li talibil ilmi. Oleh karena itu yang paling utama bagi penuntut ilmu adalah ayyatasawwara ma hiyatas shalah kamilatan hatta yatabayyana lahu ma huwa ruknu wa ma huwa wajibu wa ma hiya sunnah. Maka yang lebih utama bagi talibul ilmi adalah yakni betul-betul ya tergambarkan di dalam pemahamannya. Ya, masuk di dalam pemahamannya secara sempurna apa itu sholat. ya, sehingga dari situ dia jelas, oh ini masuk dalam perkara syarat-syarat sholat, oh ini masuk dalam perkara rukun-rukun sholat dan seterusnya. Itu dalam rangka untuk apa? Memudahkan pemahaman. Paham tidak ini? Nanti ya, makanya dengan sebab itulah dan dalil-dalil yang ada, para ulama kemudian menyusunnya. Itu jawabannya. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuk rukun-rukun sholat. Arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Sebelum kita lanjutkan, coba Muhammad diulangi lagi, apa itu rukun sholat? Nah, ayo simpulkan secara mudah berdasarkan pemahaman antum. Coba. Itu salah satu pengertian rukun, perpindahan gerakan. Baik, yang lainnya yang sesuai dengan pembahasan kita tadi, apa itu rukun? Ya apa kesimpulannya? Sesuatu yang menentukan atau perkara-perkara yang menentukan sah atau tidaknya sholat, dan dia termasuk bagian dari sholat. Paham ya? Diulangi lagi coba Salman. Sesuatu yang sah atau tidaknya sholat, baik, terus dan dia juga bagian dari sholat itu sendiri. Paham ya? Itu namanya rukun. Kalau syarat, sesuatu atau perkara-perkara yang menentukan sah atau tidak sholat tetapi bukan bagian dari sholat, namanya syarat. Paham ya? Itu syarat dan rukun. Sudah kita ulang-ulang berkali-kali supaya antum semuanya menjadi paham. Baik, sekarang ar-ruknul awwalu, rukun yang pertama, al-qiyamu ma'al istita'ati. Yang pertama adalah qiyamu, al-qiyamu, berdiri. Ya, ma'al istita'ah, bagi yang mampu. Ya, berdiri bagi yang mampu, yakni mampu berdiri. Ya, artinya apa? Nah, termasuk rukun daripada rukun sholat adalah hendaknya sholat itu dilakukan dalam keadaan berdiri, gak boleh lungguh, gak boleh dodok, ya, gak boleh deprok, ya, apa itu semuanya itu ya. Nah, artinya apa? Ketika sholat tidak boleh selain berdiri, kecuali kalau ada uzur. Adapun orang yang mampu berdiri, tidak boleh sama sekali dia duduk di dalam sholatnya. Nah, seperti itu. Baik, perhatikan ya. Wa dalilul awal, dalil yang pertama tentang masalah ini apa? Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surat apa ini? Hafidhu ala salawati was salatil wusta, peliharalah salat-salat kalian dan salat wusta, yakni salat asar. Waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah ya, dan berdirilah kamu kepada Allah dengan tegak, dengan berdiri tegak. Surat apa ini? Al-Baqarah ayat 238. Al-Baqarah 238. Itu dalilnya 238. Nah, ya. Itu artinya apa di sini? Naam, kata Al-Imam Al-Jauzi rahimahullah dalam kitab tafsirnya Zadul Masir, kata beliau, wa fihi al-amru bil qiyami fis shalah. Di dalam ayat ini terdapat perintah untuk berdiri di dalam salat. Ya. Naam, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu untuk Allah ya dengan tegak lurus ya, berdiri dalam salatnya. Nami dalil yang dijadikan sandaran para ulama untuk mewajibkan sholat itu dalam keadaan berdiri. Wa minas sunnati, dalil yang kedua dari sunnah fil qiyami, yaitu tentang masalah berdiri tadi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia yaitu Imran bin Al-Husain bin Husain ya, Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu ya, tatkala beliau bertanya tentang orang yang salatnya dalam keadaan sakit, orang yang sakit bagaimana cara salatnya orang sakit itu. Kata beliau, sholli qa'iman, salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau kamu tidak mampu berdiri, fa qa'idan, maka duduklah kamu. Perhatikan. Fa illam tastati' fa 'ala janbin, maka jika kamu tidak mampu, maka hendaknya kamu dengan cara berbaring miring, yaitu 'ala janbin, tidur dengan cara berbaring miring di atas lambungnya. Akhrajah Bukhari, hadisnya dikeluarkan Imam Bukhari. Artinya apa di sini? Bahwa termasuk cara sholat bagi orang yang sakit, kata Rasulullah, diperintah pertama sholat dengan berdiri jika mampu. Ya, ini perintah pertama. Sholli qa'iman, sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Wa illam tastati' fa qa'idan, kalau kamu tidak mampu untuk berdiri dalam sholat tadi, maka hendaknya sholat dengan duduk. Ya, fa illam tastati' fa 'ala janbin, kalau tidak mampu juga, maka sholat dengan berbaring, yaitu berbaring miring di atas lambungnya. Nah, seperti itu. Dan di sini sifatnya bukan pilihan. Misalnya saya mau sholat, wis tak lunggu ae, ya tak duduk saja, atau langsung saya tidur saja sholat, padahal dia mau berdiri, tidak boleh seperti itu. Harus dengan berdiri dulu. Kalau berdiri tidak mampu, maka boleh duduk. Kalau duduk pun ternyata enggak mampu, maka boleh berbaring, tidur dengan cara berbaring, yaitu miring di atas lambung. Dan perlu diketahui, di sini ma'asyiral muslimin, apa sih ya ketentuan atau ukuran mampu atau tidak mampu itu apa ukurannya? Kalau enggak mampu boleh duduk, kalau enggak mampu boleh berbaring. Maksudnya tidak mampu itu seperti apa? Bagaimana tolak ukurnya? Begitu ya. Para ulama menyebutkan maksud hadis ini, ya, perintah bagi orang sakit untuk sholat dengan berdiri. Kalau tidak mampu boleh duduk. Maksudnya adalah tidak mampu di sini, yakni apabila seseorang yang sakit itu memaksa diri sholat dengan berdiri, misalnya, memaksa dirinya sholat sambil berdiri, ya. Terus kemudian ketika dalam kondisi berdiri itu membahayakan penyakitnya, atau justru menambah penyakitnya, atau memperlambat kesembuhan penyakitnya, maka saat itu dia boleh sholat sambil duduk. Saya ulangi lagi, yang dimaksud ketentuan tidak mampu di sini ya ikhwan, yaitu apa? Pertama, kalau orang yang sakit misalnya, dia itu sholat dengan berdiri, malah menambah-nambah sakitnya, nah itu berarti dia tidak mampu lagi. Ya. Atau dengan berdiri itu justru dia semakin apa? Istilahnya apa? Memperlambat kesembuhannya, itu juga termasuk tidak mampu. Ya. Nah, memperparah sakitnya atau menambah sakitnya atau memperlambat proses penyembuhannya, maka ini berarti dia sudah tidak mampu lagi. Ya, begitu. Contohnya orang sakit apa ya, Pak? Sakit apa sehingga orang berdiri itu? Begitu ya. Bisul. Sakit bisul. Masa enggak kuat berdiri? Bisulnya di mana itu? Sakpira gede ini. Apa? Pusing. Pusing yang amat sangat misalnya ya. Mungkin karena migrain atau karena penyakit apa begitu. Ya. Kalau dia sholatnya dengan berdiri ternyata malah justru membuat dia berkurang kekhusyukannya, ya, atau semakin menambah parah sakitnya, ya, maka orang yang demikian boleh kalau tidak mampu sholat sambil duduk. Tetapi dicoba dulu, ketika sholat pertama kali hendaknya sholat sambil berdiri kalau mampu, ya. Namun di tengah-tengah sholat tiba-tiba muncul ketidakmampuannya, pusingnya luar biasa. Saya ngalami sendiri di waktu di jamaah, pas sakit seperti itu, ya, waktu sholat subuh kalau tidak salah. Nanti syekh imami agak panjang. Saya waktu itu sudah sakit masuk angin yang sangat parah dan pusing yang luar biasa. Saya paksa untuk sholat di masjid ketika itu. Ya, tiba-tiba begitu sholat, langsung gembrogos, keringat dingin keluar semua. Tahan-tahan itu. Sholat sambil apa? Berdiri. Keluar keluar semua. Hampir pingsan sampai. Maka saat itu saya sudah tidak mau berdiri, saya duduk. Sudah duduk. Sampai selesai sholat, sholat sambil duduk terus tidak mampu lagi berdiri. Karena apa? Gembrobios itu keringat langsung bercucuran dengan derasnya, ya, keringat dingin. Wah, langsung teman-teman bilang, kamu sakit, langsung diajak keluar dari masjid untuk kembali pulang, diantar pulang. Begitu. Ya. Nah, dalam kondisi posisi di tengah awalnya boleh berdiri. Tapi ketika tidak mampu berdiri karena sakit, boleh dia duduk. Nah, begitu. Jadi ukuran ketidakmampuan yaitu kalau seseorang yang sakit memaksa diri untuk sholat sambil berdiri dan itu akan membahayakan sakitnya atau semakin memperparahnya atau menyebabkan lagi memperlambat proses penyembuhannya, ya, atau menyebabkan tidak khusyuk di dalam sholatnya dengan berdiri tadi karena menahan sakit, maka tidak boleh dia sholat berdiri. Saat itu harus duduk. Nah, begitu ya, supaya tidak semakin parah sakitnya. Wallahu a'lam. Seperti itu ya. Nah, jadi itu. Dan perlu diketahui, sholat dengan berdiri ini ya kawan, ini secara khusus adalah sholat wajib, sholat fardu. Itu harus dengan berdiri. Nah, saya pernah melihat ada anak-anak di sini ya, waktu sholat jamaah, nah, kemudian sholat apa begitu, sholat sambil duduk, tidak boleh ya. Ya, mengawali sholat sambil duduk begitu. Kalau itu bukan sholat sunnah, tidak boleh, harus berdiri. Kecuali kalau di tengah-tengah itu sakit, boleh. Misalnya kamu punya sakit kaki, sakitnya apa? Habis tabrakan atau main bola proak begitu ya. Terus kakinya bengkak tinggi atau besar. Terus sholat berdiri kok tidak kuat, maka boleh sholat sambil duduk kalau memang tidak. Tapi awalnya harus berdiri dulu kalau mampu. Kalau tidak bisa, boleh sholat sambil duduk. Itu bagi yang sakit ya. Nah, gitu. Tapi kalau tidak sakit, tidak apa, langsung sholat sambil duduk. Kalau untuk sholat fardu tidak sah sholatnya. Sholat sambil duduk, berarti sholat fardu itu tidak sah. Padahal dia mampu berdiri, tapi dia sengaja duduk, tidak sah sholatnya. Ya, begitu. Kecuali sholat sunnah. Adapun sholat sunnah, maka dibolehkan ya kawan. Ya, sholat sunnah dibolehkan untuk sholat sambil apa? Duduk. Hanya saja ingat, sholat sambil duduk itu hanya mendapatkan separuh pahala daripada sholat orang yang berdiri. Ya. Nah, kata Rasulullah SAW, man sholata iman fahuwa afdol. Barang siapa sholat sambil berdiri, itulah yang lebih utama. Itu sholat sunnah, ya maksudnya. Waman sholat qa'idan, dan siapa yang sholat sambil duduk, falahu nisfu ajril qa'imi. Maka dia mendapat pahala separuh dari pahalanya orang sholat sambil berdiri. Waman sholat na'iman, dan siapa yang sholat sambil berbaring, maksudnya tidur, berbaring, terlentang, falahu nisfu ajril qa'id, dia mendapatkan pahala separuh dari pahala apa itu? Yaitu orang yang sholat sambil duduk. Nah, ini semua tentunya adalah yang afdol, itu sholat dengan berdiri. Ini kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib atau sholat fardu, maka wajib dengan cara apa tadi? Berdiri. Dan ini termasuk rukunya sholat. Ya, termasuk rukunya sholat. Nah, begitu ya. Nah, wa qala Ibnu Qattan rahimallahu fil iqna wa ajma'u ala anna al-qiyama fil maktubati fardun. Ya, kata Al-Imam Ibnu Qattan rahimallahu, para ulama telah sepakat bahwa berdiri di dalam salat-salat fardu hukumnya fardun atau wajib. Wa jumhurul ulama yaqul, ya, bahkan jumhurul ulama mengatakan la yajuzu li ahadin, tidak boleh bagi seorang ay sholliya qa'ida, tidak boleh salat seorang itu salat dalam keadaan duduk, wa huwa qabilun al-qiyami, ya, padahal dia mampu salat sambil berdiri. Ya, perhatikan. Nah, begitu. Maka salat sambil berdiri itu ya ikhwan termasuk hal yang wajib dalam salat apa tadi? Dalam sholat apa? Wajibnya berdiri. Sholat, sholat fardu, sholat wajib, ya. Itu berdiri hukumnya wajib, ya. Adapun kalau sholat sunnah, maka boleh sholat sambil duduk, ya. Tapi tentu yang afdol adalah berdiri lebih utama. Nah, ya, seperti itu. Nah, pernah terjadi dalam riwayat Muslim disebutkan dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Ya, hudistu anna Rasulullah sallam qala. Ya, telah diceritakan kepadaku bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, salatur rajuli qa'idan nisfu salati. Salat yang seorang dengan cara duduk dia mendapat separuh salat, ya. Begitu. Qala. Lalu diceritakan oleh Abdullah bin Amr ini, fa'ataituhu fawajadtuhu yusalli jalisan. Lalu saya mendatangi beliau dan saya mendapati beliau sholat dalam keadaan duduk. Fawadzatu yadai ala ra'sihi. Lalu saya letakkan tanganku di atas kepala beliau. Faqala. Lalu Rasulullah menyatakan, "Malaka ya Abdullah bin Amr? Apa? Ada apa dengan kamu?" Kalau orang Yaman bilang, "Malak." Iya. Orang Yaman bilang, "Malak." Malak itu ono nyap apa? Nyapo, dia bilang ya. "Malak," gitu ya. "Ngapain kamu?" Nah, begitu kata orang Jakarta. "Malak." "Ya ngapain? Ada apa dengan kamu?" Nah, begitu. Nah, ini Rasulullah bertanya sama Abdullah bin Amr, "Malak ya Abdullah? Ada apa dengan kamu ya Abdullah? Kau letakkan tanganmu di kepala saya." Kultu katanya Abdullah bin Amr, "Hudistu ya Rasulullah, telah diceritakan kepada saya wahai Rasulullah, annaka qulta, bahwa Anda berkata, salatul rajul qa'idan ala nisfi shalah." Ya, bahwasanya salat seorang apa dengan cara duduk itu adalah mendapatkan separuh salat. "Wa anta tusalli qa'idan." Dan engkau saya dapati ya Rasulullah salat dalam kondisi duduk. Loh, kenapa? "Qala ajal." Benar katanya Rasulullah. "Walakinni lastu ka'ahdi minkum." Hanya saja aku ini tidaklah seperti salah seorang dari kalian. Beda hukumnya. Maksudnya apa? Di sana Rasulullah SAW memang ada saat-saat khusus hukum yang berlaku khusus untuk umatnya dan juga khusus untuk beliau. Namun di sini artinya apa? Benar bahwa yang dijadikan dalil di sini adalah bahwa sholat seseorang sambil duduk itu hanya mendapatkan separuh pahala seperti orang yang sholat dalam kondisi berdiri. Karena itu yang afdol ketika sholat sunnah hendaknya berdiri, namun duduk itu boleh ya. Nah, makanya kalau sholat lail, sholat terawih, sholat kepanjangan, antum berdiri asalnya mengikuti imam, berusaha untuk mengikuti berdiri panjang, terus capek, payah, boleh duduk di tengah-tengah sholat. Ya, duduk. Namun setelah itu kalau merasa kuat, bangun lagi. Jangan duduk terus, ya. Atau baru takbir Allahu Akbar langsung lungguh, ya, enggak boleh seperti itu, ya. Tapi harus berusaha dulu sampai selesai. Nah, kalau tidak mampu baru duduk. Nanti kuat lagi berdiri lagi. Begitu. Jangan dibiasakan malas sejak awal, tapi harus semangat. Allahu Akbar. Walhasil rukun pertama dari rukun-rukun sholat apa tadi berdiri bagi yang mampu. Apa dalilnya? Surat Al-Baqarah ayat 8. Yang kedua dari hadis siapa? Hadis Imran bin Husain ya. Nah, perintah untuk sholat berdiri ya, kalau tidak mampu dengan duduk, kalau tidak mampu dengan berbaring, dan seterusnya. Banyak sekali hadis-hadis yang berlaku. Dan ingat, para ulama mengatakan wajib dalam sholat fardu itu sholat dengan berdiri. Adapun kalau dia sholat dengan duduk, nggak sah cukup sholatnya. Ya, tidak sampai mampu dia. Mampu kok kemudian malah lungguh, malah duduk, maka nggak boleh. Harus berdiri. Kecuali yang kena udur atau sakit atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sampai di sini dulu. Insyaallah kita sambung kembali pada pelajaran yang akan datang dari rukun-rukun sholat yang lainnya. Nah, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillah. Siapa yang tidur siang? Habib. Ya, usahakan tidur ya. Usahakan.